Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat amal ibadah yang masih Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Dan nikmat ilmu adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang merupakan tanda Allah tuh inginkan kebaikan kepada diri kita. Hadirin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk seseorang atau untuk dirinya, maka Allah akan buat dia faqih terhadap agamanya. Jadi kalau Allah inginkan kebaikan, Allah akan membuat kita faqih. Dan faqih di sini kata para ulama berarti faqih yafqahu, artinya memahami, atau dan berarti faquha yafquhu, artinya ilmu itu menjadi karakter, bukan hanya paham tapi dia berusaha menjalankan dan mengamalkan ilmunya, dan itulah yang bernama ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau Allah inginkan kebaikan untuk diri kita, hadirin sekalian, kita akan diberi taufik untuk bisa belajar, paham apa yang disampaikan, lalu berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Itu kalau Allah inginkan kebaikan untuk diri kita. Oleh karena itu, begitu kita dapat kesempatan belajar, syukuri. Lalu minta pertolongan kepada Allah untuk bisa memahami dan mengamalkan. Karena disitulah tanda kebaikan. Jadi, tanda kebaikan itu bukan dikasih duit, hadirin. Walaupun uang itu penting untuk kehidupan duniawi kita. Bukan dikasih kekuasaan. Bukan dikasih popularitas. Semua itu ujian. Belum tentu baik. Baik tuh kalau kita bisa lulus ujian tersebut. Tapi kalau dikasih ilmu yang bermanfaat, itu jelas kebaikan. Itu jelas kebaikan. Maka kalau kita ingin jadi orang baik, solusinya bukan harta. Solusinya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka terus belajar dan terus belajar dan terus beramal sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan kita. Sebagaimana perkuat syahadatain kita, perkuat tauhid kita dan komitmen kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti beliau, ikuti sunnah beliau, perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim mubarik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama yang sangat diakui oleh umat Islam, baik mazhab Syafi'i secara khusus maupun seluruh mazhab fikih secara umum. Dan nama ini sangat luar biasa, dan sekarang beliau sedang mendidik kita untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, di hadis ini bukan hadis yang simple, sederhana, tapi dalam jemaah. Hadisnya atau hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Mari kita masuk bersama Imam Nawawi. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan kepada kita, dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Ini cukup mengejutkan hadirin. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Sangat mengejutkan. Siapa yang enggan masuk surga? Coba tanya orang yang enggak sholat, orang yang maksiat, orang yang kerjanya mabuk, orang yang main perempuan atau main laki-laki, orang yang suka judi, pokoknya semua maksiat dikerjain. Tanya pengen masuk surga enggak? Semua ingin. Tapi kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Hadirin Allah muliakan. Lalu kan para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Ya Rasulullah, atau waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Kok ada orang yang enggan? Jadi siapa yang enggan? Siapa mereka? Hadirin Allah muliakan. Pertanyaan yang akan dilemparkan secara spontanitas oleh orang yang mendengar kalimat di atas. Lalu beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada diriku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang taat kepada diriku, dia akan masuk surga. Waman asani faqad aba. Dan barang siapa memaksiati aku, memaksiati aku, maka dialah yang enggan masuk surga, atau telah enggan masuk surga. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam itu jawabannya. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan siapa yang memaksiati aku, dia enggan masuk surga. Hadirin yang semoga Allah muliakan, sederhana, simpel, tapi dalam dan fatal kalau kita lupakan. Jamaah yang Allah muliakan, mari kita masuk ke pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bermaksiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ancamannya adalah neraka. Bermaksiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ancamannya adalah neraka. Sehingga ini bukan perkara kecil. Ini bukan perkara simpel. Ini enggak patut untuk diremehkan. Setiap kita hendaknya mengevaluasi sejauh mana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini enggak sesimpel yang dipikir sebagian pihak. Oh, ini kan cuma sunnah aja. Iya, kalau sunnah yang hukumnya sunnah, itu pun juga gak pantas untuk diremehkan. Dan sunnah yang dimaksud adalah konsep Nabi SAW, jalannya Nabi SAW, metodenya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan yang dibangun oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu kalau diselisihi, fatal hadirin. Fatal. Makanya kan masih ingat surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hati dan takutlah orang yang menyelisihi perintah Rasul, karena dia akan kena fitnah atau dia akan kena azab yang pedih. Dia akan kena fitnah atau dia kena azab yang pedih. Ini enggak main-main, jemaah. Kena fitnah atau kena azab yang pedih. Jadi menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diancam neraka. Diancam neraka. Itu pelajaran pertama dari hadis ini. Pelajaran yang kedua, jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana para sahabat selalu berusaha ingin tahu jalan keselamatan dan jalan yang menghancurkan untuk mereka hindari. Makanya ketika Nabi SAW menggunakan bahasa kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, mereka langsung bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Mereka langsung tanya tuh, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Karena memang hidup mereka itu tujuannya untuk mencari wajah Allah di surga dan untuk menghindari api neraka. Maka segala hal tentang surga dan neraka itu menjadi isu bagi mereka, dan mereka ingin tahu agar mereka bisa terhindar dari ancaman tersebut. Nah, ini berbeda dengan sebagian kita yang kurang tertarik ketika membahas tentang surga dan neraka, tapi seringkali sibuk ngurusin urusan orang. Kotak orang lain yang gak ada hubungannya dengan dia. Dan kalau dia ikut-ikutan dalam tanda kutip, justru akan membuat dia tambah repot pada hari kiamat. Kecuali kalau tujuannya positif. Tapi kalau hanya kepo yang gak jelas, pengen tahu, lalu nanti ikut komentar, lalu nanti jatuh ke dalam gibah kita omongin, yang awalnya itu bukan urusan kita, hari kiamat jadi panjang. Kalau para sahabat tuh enggak, hadirin. Para sahabat itu radhiyallahu ta'ala anhum itu berusaha mengamalkan hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda kebaikan agama seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, tidak bermanfaat buat dia, enggak ada kaitannya dengan dia. Tapi kalau udah bicara tentang surga dan neraka, mereka tanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Kan ini udah urusan saya. Nah, coba kita perbaiki kehidupan kita. Urusan kita aja sudah membuat kita atau akan membuat kita repot pada hari kiamat. Itu urusan kita doang tuh. Ngapain kita tambah dengan memasukkan urusan orang ke pertanyaan-pertanyaan Allah pada hari kiamat? Hadirin, kalau Allah gak tolong, ini urusan kita aja berantakannya banyak banget. Fokus pada visi kita masuk surga. Fokus pada visi kita masuk surga. ini menunjukkan bahwa masuk surga tidak cukup hanya dengan sekedar klaim dan pengakuan semata. Kalau ditanya, kalau cukup dengan lisan, siapa yang enggan masuk surga, hadirin? Sebagaimana tadi kita sampaikan. Tapi ternyata harus dibuktikan. Dan salah satu pembuktiannya adalah seberapa komit kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seberapa komit kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama saja taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayatnya sudah kita bahas, surat apa ayat berapa? An-Nisa ayat 80 kan. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Udah kita bahas ini ayat yang dimasukkan juga oleh Imam Nawawi. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh ia telah taat kepada Allah. Maka mau masuk surga gak cukup klaim. Kalau ditanya siapa yang gak mau masuk surga, siapa yang enggan, aku enggan masuk surga, aku ingin nyoba neraka, gak ada orang-orang. Ya mungkin ada sih, dijadikan bahan joke gitu. Tapi kalau dia lagi serius misalnya, ketika mau sakratul maut, ada orang bilang begitu. Atau ketika dia divonis kanker stadium 4A dan masa hidupnya tinggal berapa bulan lagi, bisa dia ngejok kayak begitu. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, keinginan kita masuk surga harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Dan salah satu buktinya adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pelajaran yang berikutnya. Bahwa kata para ulama, mentaati Rasul ini adalah hal yang sangat fundamental, hal yang sangat fundamental. Bukan masalah cabang. Makanya lebih dari satu dalil menekankan masalah ini. Coba kita buka misalnya surat Al-Fatih ayat 17. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lalu berhenti, tidak. Waman yatawalla, dan barang siapa yang berpaling, yu'adzibuhu 'adzaban alima, Allah akan azab dia dengan azab yang pedih. Allah akan azab dia dengan azab yang pedih. Jadi ini bukan tentang, ini sebenarnya gak ada opsi untuk selamat kecuali taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Makanya Allah katakan tadi, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan ke surga. Barang siapa yang berpaling Allah akan azab dengan azab yang pedih. Allah akan azab dia dengan azab yang pedih. Gak main-main. Anda berpaling dari Allah dan Rasulnya. Gak taat sama Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Azab yang pedih. Bukan sekedar oh gak masalah, enggak, azab yang pedih, azab yang pedih. Ini gak mudah jamaah sekalian. Simple, padahal ini gak simple sama sekali. Coba kita buka ayat yang lain. Buka surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Apa kata Allah? Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ayat ke-13 Allah berfirman, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan ke dalam surga, tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, di bawahnya mengalir sungai-sungai dan dia akan kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar, kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemenangan. Kemenangan. Hadirin Allah muliakan. Jadi bahasa Allah SWT kemenangan, kemenangan yang besar. Pertanyaannya, persepsi kita udah sama belum dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran? Ketika kita membangun narasi, kita harus menjadi pemenang, punya mental pemenang, kan gitu. Kita harus punya mental juara. Jangan jadi pecundang. Ketika ada narasi-narasi itu dalam kehidupan, harus jadi juara. target Anda apa Mas? Juara, gitu kan. Ada gak konsep ini yang ada di dalam kepala dan hati kita? Contoh misalnya kita mau ikut tender, terus ngobrol, gimana target kita apa? Menang. Ketika kita bilang target kita menang di tender ini, yang dimaksud menang itu apa sih? Sebatas dapat tender tersebut, walaupun harus nyogok sana nyogok sini, atau target kita taat sama Allah dan Rasulnya walaupun tersingkir, karena kita hanya mau pakai jalur yang halal misalnya, nggak mau kita memaksiati Allah dan Rasulnya, dan yang dapat yang pakai jalur belakang. Siapa yang menang? Yang menang adalah orang yang tetap mentaati Allah dan Rasulnya. Kan begitu hadirin. Hadirin Allah muliakan. Ini kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Saya dalam hidup saya gak pernah gak juara. Saya gak pernah jadi pecundang. Selama belajar di SD, SMP, SMA, saya selalu juara kelas, juara satu angkatan, juara sekelurahan, juara sekecamatan. Oh, berarti mentalnya mental juara. Iya, mental juara. Anda belum mencapai juara yang terbesar sampai Anda mengikuti Allah dan Rasulnya. Coba kita lihat lagi ayatnya. Itu tadi An-Nisa 13. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalam, dan itu adalah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Berarti yang lain itu kecil-kecil. Sampai kita benar-benar taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poinnya. Jadi kalau merasa diri pemenang selama ini, merasa diri selalu juara di setiap kompetisi, maka tanya, apakah kita sudah benar-benar memenangkan kemenangan yang besar? Gini loh hadirin, orang yang suka bola itu, misalnya dia ada klub gitu, atau enggak, kemenangan terbesar itu apa? Ketika juara Piala Dunia, kalau negara, kalau klub misalnya, kalau di Eropa Liga Champion. Kenapa itu kemenangan terbesar dalam dunia sepak bola? Karena itulah yang ditetapkan oleh FIFA gitu, sebagai pihak yang punya kemampuan, yang pihak yang punya otoritas menentukan itu. Coba kalau FIFA bilang puncak dari semua kompetisi adalah kompetisi Tarkam gitu ya, nanti Tarkam paling atas, Piala Dunia kalah sama Tarkam kalau begitu. Pokoknya kan suka-suka FIFA aja, wong mereka yang punya otoritas, ya gak sih? Nah sekarang yang punya otoritas di dunia dan akhirat ini siapa jemaah? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya udah ikutin Allah, mana kemenangan yang besar, mana yang kecil, mana yang merupakan kemenangan yang real, mana yang ternyata istidraj, casingnya aja menang padahal itu diulur untuk dihancurkan. Dan kemenangan yang besar itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, sehingga dia bisa masuk surga. Kan begitu. Makanya coba buka ayat ke-14-nya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar offside gitu loh, melanggar ketentuan Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Khalidan fiha, dia kekal. Walahu azabun muhin. Lihat lawannya, opositnya, dia akan disiksa dengan siksa yang menghinakan. Bukan, Allah gak menggunakan di dalam ayat ini, Allah gak menggunakan diksi azab yang pedih atau siksa yang pedih, tapi siksa yang menghinakan. Karena ada yang juara, ada yang hina, ada yang juara yang pecundang. Nah ini siksa yang benar-benar merasa sebagai pecundang, hina. Hadirin Allah muliakan, karena itu tadi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kemenangan. Taat kepada Rasulullah SAW itu sebuah kemenangan. Kemenangan. Kalau bicara kemenangan, ini kemenangan. Kalau bicara kemenangan, ini adalah kemenangan. Kita ini kadang-kadang sering salah mengartikan kemenangan. Makanya hidup kita salah jalur, salah alamat, dan salah jalan. Karena beberapa kata-kata penting dalam hidup itu salah tafsirnya. Kan gitu. Misalnya menang atau juara sebatas dapat piala dan piagam di dunia. Enggak, hadirin. Oh, kita lihat kok, sebagian dari mereka begitu akhir hari tuanya, apa yang dilakukan? Dijual lagi tuh piala. Benar gak sih? Dijual. Ternyata bukan solusi itu. apa mengurangi rasa hormat kita kepada semua pihak, tapi itu kan pesan ya. Juara dan kemenangan yang besar itu adalah ketika taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita suka lupa. Ada banyak di antara, atau sebagian, bukan banyak, sebagian, untuk bisa juara kelas itu, atau untuk bisa juara dalam sebuah kompetisi, dia harus beli bocoran. Itu kan karena salah mendefinisikan juara. Kalau mau juara, taat sama Allah dan Rasulnya, jujur. Walaupun mungkin secara nilai kita kalah dengan yang beli bocoran, tapi ketika kita sudah berusaha jujur, berusaha jujur, dan itulah ajaran yang Allah ajarkan dan yang Nabi kita SAW ajarkan, maka kita juara. Maka kita juara, hadirin. Maka kita juara. Jadi hadirin Allah muliakan, kejuaraan yang benar. Keluarga kami ini keluarga pemenang, Pak Ustadz. Oh, bagus. Jadi gimana keluarga antum? Taat sama Allah dan Rasulnya apa enggak? Kalau keluarga kita isinya adalah ayah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ibu yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu keluarga juara tuh. Itu keluarga juara. Tapi kalau isinya ngelawan Allah dan Rasulnya, kalau isinya adalah mengedepankan emosi, nafsu, dibanding Allah dan Rasulnya, itu mah bukan keluarga juara, jemaah. Bukan keluarga juara. Itu keluarga pecundang. Hadirin Allah muliakan, keluarga juara itu semuanya berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu keluarga juara. Dan itu yang ditangkap dan sampai ke hati para sahabat radhiyallahu ta'ala an. Radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka berusaha untuk mentaati Allah dan Rasulnya semaksimal mungkin, karena mereka tahu itu juara yang sejati itu di sana. Dan contoh sangat banyak, salah satunya, pernah dengar kisah Barirah dengan suaminya Mughith? Hadirin Allah muliakan, sebenarnya itu simpel aja ya. Jadi long story shortnya itu Barira ini ini suami istri, suaminya Mughith namanya, istrinya Barira. Terus Barira pengen cerai. Jadi istrinya pengen cerai, tapi suaminya sangat mencintai istrinya. Akhirnya mereka bercerai dengan alasan yang syar'i pada saat itu. Jadi itu benar-benar sebenar-benar Mughith itu kehilangan kehilangan istrinya, sangat cinta sama istrinya tuh Mughith. Makanya kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, apakah engkau gak kagum wahai Ibnu Abbas melihat betapa cintanya Mughith ke Barirah? Dan sebaliknya, betapa Barirah gak suka sama Mughith. Lalu Nabi ketemu dengan Barirah. Apa kata Nabi? Lagharajati salam. Wahai Barirah, kalau saja engkau kembali lagi ke pangkuan Mughith, balik lagi. Jadi Nabi SAW meminta Barirah untuk apa? Untuk balik lagi dengan Mughith. Tanya ibu-ibu nih yang udah gak suka sama suaminya, benar-benar gak cinta sama suaminya dan pengen pisah, bertemu dengan Nabi SAW, kata Nabi SAW, balik lagi sama, kenapa gak balik lagi ke suami kamu? Gimana kira-kira respon kita? Atau kita lah suami udah pengen cerai sama istri, udah gak suka sama istri, kata Nabi SAW, kenapa gak balik lagi ke istrimu? Apa respon kita? Lihat bagaimana Barirah merespon. Ata'muruni, kata ya Rasulullah, apakah ini perintah? Ya Rasulullah, apakah ini perintah dari engkau? Masih nanya, apakah ini perintah dari engkau? Karena mereka tahu kalau sampai bermaksiat kepada Nabi, neraka ancamannya. Dan kemenangan dan kejuaraan itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya, ata'muruni, apakah ini perintah? Apa kata Nabi SAW? Innama ana syafi'. Enggak, ini bukan perintah. Saya hanya kasih syafaat aja sama Mughith. Ini saran. Apa kata Barirah? La hajata li fi. Aku udah gak ada urusan dengan Mughith. Masya Allah ya. Nanya dulu gitu. Ini perintah atau bukan? Artinya, kalau ini perintah, sami'na wa ta'na. Tapi karena ini bukan perintah, ini sekedar memberikan syafaat aja, memberikan rekomendasi, hanya sekedar ini mengarahkan, maka yang tidak harus ditaati. Nabi kan juga tahu pertanyaan Barirah ini arahnya kemana. Nabi tahu, maksudnya enggak, ini enggak harus ditaati kok, ini bukan perintah. Oh, kalau tidak harus ditaati, ini keputusan saya, kata Barirah. Saya enggak ingin membangun rumah tangga dengan Mughith. Ini rumah tangga, di rumah tangga kan benar-benar membuat hati bergejolak, benar-benar turbulensi hati dan jiwa itu luar biasa. Itu sahabat masih bisa bertanya, atamuruni, apakah ini perintah? Kalau perintah saya ikut. Kalau perintah saya balik lagi. Bisa begitu ya mereka. Radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya setiap kita jaga lisan dengan para sahabat Nabi SAW. Apakah kita taat kepada Allah dan Rasul sudah sampai titik seperti ini? Ini jadi saya akan kembali ke Mughith walaupun saya gak cinta sama dia, walaupun saya udah gak mau sama dia, tapi kalau engkau yang perintahkan saya kembali. Bisa begitu loh pribadi-pribadi mereka itu radhiyallahu ta'ala anhum. Kita baru dikasih perintah yang jauh lebih mudah daripada suruh kembali lagi ke pernikahan, alasannya inilah itulah, tapi ngakunya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ingat sebuah bait, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, kalau cintamu itu jujur dan tulus engkau akan taat sama dia, engkau akan taat. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti', karena pencinta itu akan nurut sama yang dicintai. Mereka itu benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya di atas semuanya jamaah, termasuk di atas diri mereka sendiri. Maka kalau ini perintah Rasul, taat. Gak mau mereka masuk neraka. Tapi kalau ini bukan perintah dan saya punya hak untuk memilih, saya rasa pernikahan saya cukup sampai di sini. Begitu mereka. Kalau ini bukan perintah dan saya bisa memilih tentang masa depan saya, ini pilihan saya. La hajata li fi. Mughith udah cinta mati sama Barirah. Antum tahu dalam riwayat itu Mughith ngapain? Itu Mughith ngikutin Barirah sambil nangis. Ya Allah, ada laki-laki begitu ngikutin Barirah sambil nangis. Makanya Nabi itu pengen dia mereka balik lagi. Nabi iba sama Mughith, pengen kan ngikutin Barirah sambil nangis. Diriwayatkan demikian. Sebagaimana diterangkan di buku-buku para ulama. Tapi Barirah gak bergeming. Dan nanya, ini perintah? Oh bukan, ini saya hanya kasih syafaat. Oh kalau begitu, saya putuskan untuk berakhir. Itu mental juara jamaah. Tanya, ini perintah? Lihat Hajar hadirin. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan beliau, Allahu amaraka bihadza. Apakah ini perintah? Oh kalau perintah, Allah pasti gak sia-siakan kita. Gitu mentalnya harusnya. Ini perintah bukan? Ini sunnah Rasul? Oh kalau sunnah Rasul, saya terima. Mohon maaf kemarin saya gak tahu. Saya baru tahu nih ada dalilnya nih. Oke, saya ikut gitu dong. Salah mah biasa jemaah. Nggak tahu itu wajar. Tapi begitu dikasih, ini sunnah Nabi SAW. Iya, lihat aja nih hadisnya sahih. Ah, kalau gitu saya terima. Asik ya mental mereka tuh, luar biasa. Luar biasa jemaah. Atamuru nih, elegan sekali. Ini perintah dari engkau? Bukan. Kalau begitu, kalau saya boleh memilih, berakhir. Karena mereka benar-benar yakin dengan ayat-ayat tentang ini. Gak berani macam-macam. Berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan yakin bahwa kemenangan itu ada di sini. Dan tidak taat sama Rasul itu hanya membuat kita gagal dan jadi pecundang. Jadi pecundang. Mau pakai teori A, teori B, gagal udah. Dan bukan apa? Azab muhin. Azab yang menghinakan. Itu kan surat An-Nisa tadi. Azab muhin. Azab yang menghinakan. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Jadi orang yang tidak taat kepada Nabi, dia enggan masuk surga. Sikapnya menunjukkan dia enggan masuk surga. Walaupun lisannya bilang, saya mau masuk surga. Enggak, sikapnya menunjukkan enggan masuk surga. Taatilah apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaannya diganti. Ya, bukan aku enggak suka, tapi kan. Tanya, apakah ini perintah dari Allah dan Rasulnya? Gitu. Tabi subhanakallah hamdikshadallah ilahi ila anta astaghfiruka tubi ilaik Rabbana taqabal minna Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita dan semoga Allah merahmati seluruh kita, menjaga kita, menjaga bangsa dan tanah air kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.